dia mulai berzina dengan pacarnya, dia mulai menikmati narkoba, ingin menghilangkan keluh kesah hidupnya. Berakhir kehidupan yang serba menyakitkan, dunia tidak mendapat, akhirat azab neraka menganga. Inilah orang yang paling mengerikan. Selesaikan hidup. Habiskan penderitaan. Belum. Sampai masanya. Ida sama umpatarat. Langit terbelah. Wa idal kalaki muntatarat. Planet bertabrakan. Wa idal biharu fujirat. Tsunami maha besar terjadi. Hancur semesta alam. Wa idal kubur wa'asirat. Semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat senapsur ma'fattamat. Wa akharat. Disitulah orang sadar. Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tunjuk dengan satu kata, satu kalimat. Inna ma'amu ila Allah syaitan ayyakula lahukum fayakun. Kembali seperti utuh semula, hidup menghadap Allah. Di saat itu barulah diri sadar, apa yang sudah kulakukan? Mari, mari, mari. Hartaku, hartaku, hartaku. Mana hartaku yang lama? Yang pertama kali diingat harta, anak lupa, istri tak ingat. Hartaku mana? Mana hartaku? Allah menjawab, ma'akal tafa'ab lenta. Yang kau makan sudah busuk. Wa ma'akal tafa'ab lenta. Yang kau pakai sudah tahu. Wa ma'akal tafa'ab lenta. Kalau pernah kau bersedekah itu, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Mana anggota tubuhmu? Kaki yang kau langkahkan ke masjid. Wanak tubuh ma'akadamu wa'azawah. Kami tulis langkah-langkah tapak kaki. Tangan yang kau pakai mengusap anak yatim. Duit yang kau berikan sajadah. Kau berikan semeter tanah untuk pembebasan pembangunan masjid. Kau bangunkan anak yatim. Kau berikan nasi bungkus untuk panti jompo. Tapi sayangnya, ketika ku titipkan umur, nikmat, sehat, rezeki murah, kau tak pernah mengingat aku. Berkatalikan yang matutsa, sebagaimana dulu kau lupakan aku, kata Allah. Maka demikianlah hari ini kau menjadi orang yang terlupakan. Inilah kehidupan yang singkat, tapi resiko yang diterima luar biasa. Lalu kemudian, tiba-tiba datang orang mengantri ramai, panjang. Siapa mereka? Apakah mereka akan menolong aku? Tidak. Mereka tidak menolongmu. Lalu siapa mereka? Mereka orang yang dulu kau aniaya. Gaji pembantu rumah tangga yang tak kau bayarkan 3 bulan karena kau ingin membeli mobil baru. Siapa dia? Dia tukang panenmu. Yang kau makan titik peluh keringat. Itu yang dikutuk siapa? Dia adalah tukang gali palin kabel optik. Yang kau makan titik peluh keringat. Kau sangka kau akan selamat. Kau sangka Tuhan tidak ada. Hari ini anak cepat, anak tayang, akulah Tuhan. Aku akan balas semua yang kau aniaya. Sekecil apapun yang kau lakukan, akan ku balas hari ini. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Yalah, sebesar biji sawi akan kau lihat dengan mata kepala. Mana kesombonganmu, mana keakuanmu, mana kehebatanmu, kau akan terima. Itulah hari yaumiddin, itulah hari hisab. Sanggupkah lidah membela diri? Hari yaum anakimu ala akwahim. Hari itu lidah terkunci. Watukan limuna aibihim. Tangan akan bicara. Watasalu aljulumu. Kaki akan bersaksi. Dimakan bensimu. Atas semua yang pernah kita lakukan. Siapa yang akan menolong di hadapan Allah? Yang mayafirul mahluk min ahli. Saudara kandung pun akan lari. Wa ummihi wa abihi. Ibu kandung tak dapat membantu. Ayah kandung tak dapat membela. Hari itu hanya amal yang bisa menolong di hadapan Allah sebuah kebutuhan. Barakallahu walakum fi qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwal ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بشرفه